إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أخواتي في الله عزكم الله. Kita lanjutkan kembali kajian kita membaca daripada kitab Aqidatus Salaf Ashabul Hadith. قال العلامه الامام الحافظ ابو عثمان اسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني رحمه الله وان الله يسلطهم على من يشاء ويعصم من كيدهم ومكرهم من يشاء dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menguasakan kepada para syaitan siapa saja yang dikehendakinya dan menjaga dari tipu daya syaitan dan makar mereka siapa saja yang dikehendakinya. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala menyatakan wastabziz man istata'ta minhum bisautik. Dan perdayakanlah siapa saja yang kau mampu wahai iblis dari mereka dari kalangan Bani Adam. Bisautik dengan suaramu. Wa ajlib alaihim bi khailika wa rajlik dan kerahkan seluruh kemampuanmu pasukanmu atas mereka. Dengan pasukan kudamu dan pasukan pejalan kakimu. Wasyarikhum fil amwali wal aulad dan berserikanlah kamu dengan mereka dalam harta mereka dan anak-anak mereka. Wa'idhum dan berikan angan-angan mereka dan janji kepada mereka. Wa ma ya'iduhum syaitanu illa ghurura dan tidaklah janji syaitan kepada mereka melainkan tipu daya. Inna ibadi laisa laka 'alaihim sultan. Sesungguhnya hamba-hambaku tidak ada bagimu kuasa atas mereka. Wa kafa bi rabbika wakila. Dan cukuplah Rabbmu sebagai pelindung. Wa qala dan juga Allah Ta'ala menyatakan innahu laisa lahu sultan 'ala alladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya tidak ada baginya bagi syaitan kuasa atas orang-orang yang beriman dan yang bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla, kepada Rabb mereka. Innama sultanu 'ala alladzina yatawallawnahu wal ladzina hum bihi musyrikun. Kuasa syaitan hanyalah kepada orang-orang yang berwala, berloyal kepadanya syaitan. Menjadi pengikutnya, pemujanya dan orang-orang yang mensekutukan Allah Azza wa Jalla. Di sini muallif rahimahullah menjelaskan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala menguasakan untuk diperdaya oleh syaitan siapa saja yang dikehendakinya. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak membantunya, tidak menolongnya, tidak memberikan taufik kepadanya. Dan memang demikian, Allah tidak menjanjikan untuk setiap hambanya diberikan taufik. Untuk setiap hambanya diberikan pertolongan. Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada siapa yang dikehendakinya. Memberikan bantuannya kepada siapa yang dikehendakinya. Adapun orang-orang yang tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, pastinya dia akan kalah dengan tipu daya syaitan. Dia akan menjadi pengikut-pengikutnya syaitan. Maka demikianlah Allah biarkan orang-orang sesat di atas kesesatannya. Dan itu adalah keadilan Allah Subhanahu wa taala, bukan Allah mendzalimi hamba-hambanya. Dan Allah Subhanahu wa taala membiarkan hal tersebut terjadi sebagai iradah kauniyah, bukan iradah syariah. Maka itulah makna daripada firman Allah, man yudlilillah fala hadiyalah. Orang yang disesatkan Allah tidak ada yang bisa menunjukinya. Jadi dibiarkan, tidak diberikan petunjuk. Dan segala sesuatu yang akan terjadi di atas muka bumi ini telah diketahui oleh Allah SWT semuanya. Dan telah dicatat di dalam kitab Lauhul Mahfudz. Tidak akan bergeser darinya sedikit pun. Orang yang tidak berhak mendapatkan hidayah tidak akan pernah mendapatkannya. Orang yang pantas untuk diberi hidayah maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Dan itu merupakan ketetapan yang tidak akan pernah berubah selama-lamanya. La tabdil di kalimatillah, tidak ada yang bisa merubah daripada kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala. Adapun ucapan daripada Syekh Al-Alamah Abu Utsman Ash-Shaubuni rahimahullah, wa ya'simu min kaidihim wa makrihim may yasha, dan Allah memberikan ismah menjaga dari tipu daya dan makar syaitan kepada siapa yang dikehendakinya, bukan berarti orang tersebut kemudian tidak berdosa atau tidak melakukan dosa karena mendapatkan penjagaan dari Allah, bukan itu maksudnya. Allah Subhanahu wa taala memberikan penjagaan kepada orang-orang yang beriman dari tipu daya syaitan dan makarnya. Dalam artian, di saat kemudian sebagai seorang manusia tetap terjatuh ke dalam dosa, di saat dia terjatuh ke dalam dosa, dia tidak berterus-terusan di dalamnya. Dan dia bersegera kepada taubat. Terkadang, sifat diri sebagai seorang manusia menguasai dirinya, memang manusia. Sifat daripada manusia adalah khuliqal insanu dha'ifa. Khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu dicipta dalam keadaan lemah. Maka kelemahan tersebutlah yang menyebabkan kemudian dia meskipun tahu hukumnya, meskipun tahu keharamannya, meskipun tahu bahwa itu adalah pelanggaran terhadap dosa, dia terjang, dia terjatuh ke dalamnya, dia lakukan. Kemudian dia sadar bahwa dirinya telah terjatuh dalam satu maksiat. Maka dia pun bersegera untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu makna daripada al-ismah pada manusia. Makna daripada ya'simu min kaidihim wa makrihim mayyasha. Allah berikan kepadanya hidayah untuk bertaubat dan tidak berterus-terusan di dalam maksiat. Allah Azza wa Jalla menyatakan wa lam yusiru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Alladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim. Fama yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Itu keadaan orang-orang yang beriman, yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila mereka melakukan perbuatan fahisyah atau perbuatan dosa atau mendzalimi diri-diri mereka, mereka kemudian ingat kepada Allah, minta ampun kepadanya. Dan siapa yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah? Mereka tidak berterus-terusan di dalam perbuatan dosa tersebut, dalam keadaan mereka tahu itu adalah perbuatan dosa. Jadi orang-orang yang diberikan ismah diantaranya adalah orang-orang yang berilmu, orang-orang yang pelajari agama berdasarkan kalimat wa hum ya'lamun. Mereka tahu kalau itu adalah perbuatan dosa. Dan mereka adalah ahlul ma'asi, dalam artian bukan orang-orang yang terjerumus dalam hawa nafsu, dalam artian subuhat. Bukan orang-orang yang terjerumus dalam al-bid'ah wal muhdatsah. Karena orang-orang ini mahjubun alaihim taubah, Mereka tidak merasa berdosa, bagaimana mau bertobat? Mereka terhalang daripada tobat. Bukan artinya Allah tidak akan mengampuni dosa orang-orang yang pelaku dosa atau pelaku bid'ah, bukan. Maksudnya adalah terhalangi daripada bertobat. Seandainya mereka kemudian sebagian mereka bertobat, ya tetap diterima oleh Allah tobatnya. Tetapi kebiasaan daripada orang-orang pelaku bid'ah, mereka terhalangi daripada tobat. Karena mereka tidak pernah merasa bersalah dan berdosa. Dan seolah-olah nasihat demi nasihat tidaklah bermanfaat bagi mereka. Bahkan mereka karena merasa berada di atas hidayah, mereka membantah setiap orang-orang yang memberikan nasihat, bahkan mencelanya, bahkan menuduhnya dengan tuduhan-tuduhan yang besar. Dikatakan ini dan dikatakan itu, padahal niat orang-orang tersebut adalah menginginkan kebaikan bagi mereka, agar mereka kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di sini intinya bahwasannya orang-orang yang diberikan isma oleh Allah dari ucapan muallim di sini, wa ya'simu min kaidihi ma yasha, adalah orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman adalah wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mencintai mereka. Allah Subhanahu wa taala melindungi dan menjaga mereka. Meskipun mereka itu bukan orang-orang yang ma'sum. Tetapi mereka memiliki mizah. Mereka memiliki keistimewaan. Kokoh di atas kebenaran. Berdasarkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, diberikan taufik. Di saat tergelincir, segera bertobat. Melakukan dosa, tidak menerus, terus menerus dalamnya. Bahkan dosa-dosa yang dikerjakan oleh seseorang itu di antara hikmahnya untuk meninggikan derajatnya di saat dia bertobat. Karena orang yang sebelumnya adalah pelaku maksiat, kemudian dia bertobat dengan memperbaiki taubatnya dengan sebenar-benarnya, maka kedudukan dia ini lebih tinggi daripada seandainya dia tidak bermaksiat. Ba'da taubat, itu kedudukannya lebih mulia. Maka salah kalau orang kemudian mencela orang lain karena pernah berbuat dosa. Mengungkit-ungkit kesalahan orang lain karena pernah melakukan pelanggaran. Salah. Justru seseorang di saat dia pernah melakukan dosa, pernah melakukan pelanggaran, bahkan mungkin pelanggaran besar, murtakibul kabair, akan tetapi dia telah bertaubat, maka kedudukan dia bisa-bisa jauh lebih tinggi dan lebih mulia daripada orang yang tidak terjatuh ke dalam perbuatan dosa tersebut. Karena taubat yang sebenar-benarnya dilakukan oleh Tayyib. Kemudian saya membawakan ayat di dalam surat Al-Isra, ayat yang ke 64-65. Dan ayat sebelumnya, ayat yang ke 62-63, ini menjelaskan tentang bagaimana ucapan daripada iblis dengan kesombongannya hendak menyesatkan daripada manusia seluruhnya kecuali segelintir dari mereka. Iblis menyatakan, qala ara'aitaka hadzal ladzi karamta 'alai la in akhartani ila yaumil qiyamah la ahtanikanna dzurriyyatahu illa qalila. Tidakkah engkau lihat? Ini berbicara kepada Allah SWT. Orang ini, yakni Adam AS, yang engkau lebih muliakan dia atas diriku. Sungguh, jika engkau, ya Allah, engkau akhirkan aku, yakni usiaku, sampai pada hari kiamat ditangguhkan, tidak dimatikan sampai hari kiamat tiba. La'atanikan nadzurriyatahu illa qalilan, saya aku akan benar-benar sesatkan anak turunannya kecuali segelintir saja yang selamat daripada kesesatan. Jadi wallahu a'lam bishawab, iblis dalam hal ini sangat paham sekali terhadap karakter daripada yang namanya manusia. Dan dia tahu bahwasannya Adam ini nanti, walaupun ini belum diturunkan ke dunia ya, dia tahu bahwasannya ini nanti akan menjadi penghuninya. Karena memang ayat di dalam Al-Baqarah atau akhirnya di situ iblis masih berada dalam lingkup malaikat. Wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah mengatakan, apakah jadikan di atas muka bumi khalifah. Kemudian para malaikat ya, menyampaikan argumen-argumen. Jadi dia di dalam surat Al-Baqarah. Dan setelah diciptakan makhluk tersebut, malaikat disuruh sujud, iblis enggan untuk bersujud. Dan di antara ucapan iblis adalah ini. Ara'aitaka hadzal ladzi karamta 'alayya. La in akhartani ila yaumil qiyamah la ahtanikanna dzurriyyatahu illa qalilan. Kalau engkau akhirkan aku sampai hari kiamat, bisa aku akan sesatkan mereka, anak turunan daripada orang ini, itu boleh sedikit saja. Qala dhahab, maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan, pergilah engkau. Faman tabi'aka minhum, maka siapa saja yang mengikuti engkau dari mereka, anak keturunannya Adam, fa inna jahannama jazaukum jazaan mawfura, maka sesungguhnya jahannam itu adalah balasan kalian sebagai balasan yang setimpal. Wastafziz man istata'ta minhum bisawti, perdayakanlah olehmu siapa saja yang kamu mampu dari mereka dengan ucapan. Dengan ucapan di sini kata Syekh Robi, huwa al-ghina, ila huwa al-ghina. Al-ghina yakni nyanyian. Jadi nyanyian itu adalah lantunan-lantunan daripada iblis. Al-ghina. Di antara mufasir menyatakan shaut di sini adalah al-ghina. Tentunya ghina dalam hal ini nyanyian-nyanyian yang membawa kepada kerusakan. Dan mayoritas nyanyian demikian keadaan. Wa ajlib 'alaihim bi qaidika wa rajlik, dan kerahkanlah atas mereka dengan pasukan berkudamu. Pasukan berkuda, cavalry. Ataupun pasukan pejalan kakinya. Wa rajlik, pasukan pejalan kakimu, infanterimu. Wa sarihum fil amwali wal aulad, dan bersekutulah kamu dengan mereka pada harta mereka dan anak-anak mereka. Wa'idhum, dan janjikan mereka, janjikan olehmu mereka, janji-janjimu. Wa ma ya'idhum syaitanu illa ghurura, dan tidaklah janji syaitan melainkan hanyalah tipu daya. Kemudian Allah menyatakan, inna ibadi laisa laka 'alaihim sultan, sesungguhnya hamba-hambaku yakni wali Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang beriman dan bertakwa, kamu tidak akan memiliki kuasa atas mereka. Wa kafa bi rabbika wakila, dan cukuplah dengan Rabbmu wahai Muhammad sebagai pelindung. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa ajlib 'alaihi bi khailika wa rajlik, maksudnya adalah kerahkan seluruh apa yang kamu mampu untuk menyesatkan mereka. Segala daya dan upaya yang kamu bisa wahai iblis untuk menyesatkan mereka, silakan. Wa sarikum fil amwal wal aulad, dan bersekutulah kamu, bersikalah kamu dengan mereka pada harta-harta mereka. Ya, ini bahwasannya syaitan usahanya dalam menyesatkan manusia, dia berusaha secara bertahap dan berkesinambungan mengarahkan manusia kepada kesyirikan. Begitu sangat sabarnya syaitan. Setelah Adam alaihi salam diturunkan ke dunia, kemudian berkembang biak manusia, tidaklah terjadi yang namanya kesyirikan. Kezaliman ada, tetapi kesyirikan tidak. Berjalan waktu yang cukup panjang, tidak pernah ada kesyirikan di muka bumi, sampai pada taraf kejadian pertama kali kesyirikan pada masa yang kemudian diutusnya Nabi Nuh alaihi salam, rasul pertama di atas muka bumi. Diutusnya Nuh alaihi salam. Dan itu pun dengan melewati sekian generasi. Begitu sangat sabarnya. Saya tahu, ya, terus menerus. Tahap demi tahap. Menyesatkan manusia. Bagaimana supaya manusia tidak lagi bergantung kepada Allah. Meminta tidak hanya kepada Allah. Kepada Allah, tetapi juga kepada yang lainnya. Meminta kepada sesama makhluk. Bermohon kepada sama makhluk. Menyerahkan diri, menghinakan diri, menghambakan diri kepada sama makhluk. Bernazar untuk sama makhluk kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Berkorban menyembelih binatang untuk sama makhluk. Meskipun makhluk tersebut telah meninggal dunia. Diyakini sebagai orang-orang saleh yang dekat kedudukannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah kesyirikan pertama kali di atas muka bumi. Setelah mati orang-orang yang bernama Wat, Wa', Yaghuts, Ya'uj dan Nasr. Orang-orang saleh. Pada masa tersebut, mereka meninggal dunia dalam satu tahun secara beruntun. Sehingga begitu sangat terpukul manusia pada saat itu. Sedangkan mereka ini adalah tokoh-tokoh yang saling, yang senantiasa mengajak kepada kebaikan, memperingatkan dari berbagai macam kemungkaran. Senantiasa amar ma'ruf nahi mungkar, senantiasa mentauhidkan Allah dan seterusnya. Maka orang-orang yang kemudian merasa kehilangan, tentunya sangat kehilangan dengan para tokoh-tokoh ini. Mereka ingin mengabadikan namanya dan ingin untuk memuliakannya dan ingin untuk mengenang jasa-jasanya. Maka dibuatlah oleh mereka monumen-monumen. Dan itu berdasarkan bisikannya syaitan. Bisikannya syaitan. Syaitan datang kepada tempat-tempat mereka berkumpul-kumpul begitu, membisikkan kepada mereka. Ya, orang-orang itu adalah orang-orang yang soleh, pantasnya bagi kalian mengenang jasanya, yang melihat tentang kemuliaannya, sehingga di saat kalian melihat wajahnya teringat akan kesolehannya, kalian pun ikut apa tergerak untuk bisa berbuat yang soleh seperti apa yang mereka kerjakan. Akhirnya mereka sepakat membuat patung-patung, diberi nama ini Wat, ini Suwa, ini Yaghuts, ini Ya'uj, ini Nasr. Terus demikian, ya, berjalan. Syaitan begitu sangat sabarnya. Tidak kemudian langsung disuruh menyembahnya, tidak. Generasi pertama hilang sudah, tua kemudian meninggal dunia. Ya. Generasi kedua, mereka mungkin masih ada sisa-sisa mendapatkan wejangan-wejangan dari generasi pertamanya. Bahwa tujuan dulu mendirikan daripada monumen ini untuk demikian dan demikian. Belum diibadai. Generasi ketiga sudah mulai hilang tujuan-tujuan tadi. Generasi keempat sudah sama sekali tidak tahu menahu tentang hal tersebut. Akhirnya kemudian syaitan membisikkan, tahukah kalian kenapa nenek moyang kalian dahulu membuat patung-patung ini? Tujuannya apa? Mereka-mereka ini adalah hamba-hamba Allah yang saleh. Mereka ini memiliki kedudukan yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kalian penuh dengan dosa, kalian tidak akan didengar ucapannya dan doanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka jadikan mereka itu wasilah. Jadikan mereka itu perantara. Kalau kalian berdoa, berdoa kepada mereka. Dan supaya mereka menyampaikan hajat kalian kepada Allah, berikan kepada mereka sesajen. Berikan kepada mereka tumbal. Bahasa mereka adalah berikan kepadanya kurban. Takorub kepada berhala. Akhirnya menyembelih kurban untuk berhala ini, untuk Wat, wahai Wat, tolong sampaikan kepada Allah hajat kami demikian-demikian. Kepada Suwa demikian pula. Kepada Yaghuts demikian pula. Kemudian hal tersebut secara ritual berlangsung terus menerus. Kemudian tidak hanya sekedar hajat-hajat. Di saat mereka punya keinginan safar supaya selamat dalam safarnya, mereka datang. Mereka ingin nazar supaya sembuh dari penyakitnya, datang kepada ini. Ya. Yaghuts, Ya'uj dan yang lainnya tadi. Dan seterusnya. Menjadi para pemuja berhala. Wallahul musta'an. Bagaimana syaitan begitu sangat cerdas dalam hal ini, ya, dan sangat sabar, luar biasa, menyesatkan daripada manusia. Maka kemudian setelah mereka mensekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan cara tersebut, syaitan mampu menguasai harta mereka. Siapa yang menikmati? Syaitan. Untuk nadar karena berhala, ya syaitan yang menikmatinya. Ya, adanya kurban untuk berhala, syaitan yang menikmatinya. Wa syarikum fil amwal. Demikian pula makna daripada sari kumpul amwal, di samping untuk acara-acara kesirikan seperti itu, ya. Kalau mau membangun rumah, memanggil dedemit, ya, untuk untuk danyang ini, danyang itu, ya, disebutkan nama-namanya. Wah, itu ya setan-setan yang bangga dan senang. Wallahu musta'an. Demit ini, demit itu. Bahkan ada warung namanya Warung Demit. Jogja. Jalan Parang Tritis. Kiri jalan. Bisa dilihat Warung Demit. Bukanya jam 12 malam. Tolong menustahkan. Tetapi bukan maknanya itu, ya. Ini demit-demit betul-betul. Ya, ini danyang-danyang. Kalau demit di situ adalah tempat piramid. Karena memang ada piramid sehingga disebut Warung Demit. Baik. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula masuk dalam arti musyarakah di dalam harta. Itu di saat harta-harta tersebut diarahkan kepada perkara-perkara maksiat. Digunakan untuk perbuatan zina, perbuatan fahisyah. Digunakan untuk rentenir, riba. Digunakan untuk membeli minum-minuman keras, oplos. Allahu musta'an. Itu semua adalah musyarakatus syaitan fi amwalil insan, fi amwalil nas. Musyarakahnya syaitan pada harta-harta manusia. Wasyarikum fil amwal. Dan yang namanya syaitan, ya, luar biasa. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Membisikkan berbagai macam kejelekan-kejelekan yang sampai-sampai akal kita enggak masuk akal lagi dilakukan oleh syaitan. Dilakukan oleh manusia yang terkena bisikan syaitan. Minuman keras sudah, namanya sudah keras, masih dicampur, dioplos dengan sekian banyak hal-hal yang lainnya. Dicampur dengan odol, dengan autan, dengan ini, dengan itu. Diminum ya, sudah. Masalah maksudnya. Langsung. Sekian banyak orang tewas belasan karena oplosan. Sekarang anak-anak SD SMP minum, ya, apa namanya, rebusan, apa namanya, dewa-dewa itu dia. Allah musta'an. Bayangkan itu. Syaitan luar biasa. Mengerikannya. Demi untuk bisa teler. Mengikuti langkah-langkahnya syaitan. Ini masuk dalam apa? Musyarakah fil amwal. Wasyarikum fil amwal wal aulad. Demikian pula musyarakah fil aulad, anak-anak dijadikan tumbal. Ini termasuk bagian daripada perkara tersebut. Dan banyak kejadian-kejadian seperti ini. Anak-anak zina itu juga masuk dalam musyarakahnya syaitan pada anak-anak. Maka itu semua merupakan tipu daya syaitan. Anak-anak dididik dengan, selain didikan Islam, ini musyarakahnya syaitan terhadap al-aulad. Anak-anak kemudian menjadi anak-anak yang rusak, gelandangan, tidak kenal tentang korupnya, siapa Allah Azza wa Jal, siapa nabinya, tidak kenal tentang Islam, agamanya. Ini merupakan musyarakahnya syaitan terhadap al-aulad. Anak-anak yang karena tidak kenal Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kemudian dia minta ampun kepadanya? Kenal saja tidak. Kalau dia tidak minta ampun untuk dirinya sendiri, bagaimana mungkin dia akan memintakan ampun untuk orang tuanya? Menjadi anak-anak, na'udzubillah, yang jauh daripada Islam. Wallahul musta'an. Ini musyarakahnya syaitan terhadap al-aulad. Wa'idhum. Dan berikan janji-janji kepada mereka. Wa ma ya'iduhum syaitan illa hurura. Dan tidaklah janji-janji syaitan itu melainkan tipu daya. Yang ini diberikan angan-angan. Janji-janji dusta. Jika kamu melakukan ini, melakukan itu, maka kamu akan mendapatkan kemuliaan. Kamu akan menjadi pemimpin. Ya. Kamu akan menguasai ini dan itu. Kamu akan memiliki harta ini dan itu. Kamu akan memiliki kesaktian. Dan seterusnya. Melakukan berbagai macam perbuatan-perbuatan yang dibisikkan oleh syaitan. Banyak ya. Sampai seorang anak tega membunuh ibunya. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Membunuh ibunya kemudian melakukan perbuatan yang kejam kepada ibunya sendiri. Di saat ditangkap ditanya, kenapa kamu melakukan itu? Jawabannya, karena apa? Karena dapat bisikan dari setan. Atau karena merupakan al-muhim dari setan ya. Dukun dan sebagainya. Ini merupakan janji-janji setan. Kalau kamu melakukan ini, kalau kamu melakukan itu. Dulu ada namanya dukun AS. Itu dijanjikan kalau membunuh 72, maka dia akan menjadi sakti. Baru 42 orang sudah tertangkap polisi. Akhirnya gak jadi sakti. Ditembak mati. Terjadi sebenarnya. Dan banyak kisah-kisah yang lainnya. Ya, banyak. Ini semua bukan sekedar kisah yang kemudian berlaku. Tentunya kita mengambil ibrah, mengambil pelajaran darinya. Itu merupakan bentuk daripada wu'udus syaitan. Janji-janjinya syaitan. Lama ya'iduhum syaitan illa furur. Janji-janji syaitan ya hanya tipu daya semata. Dan di akhirat nanti mereka ya, syaitan-syaitan tersebut akan berlepas diri dari pengikut-pengikutnya. Allah menyatakan kita taro alladzina tubi'u minal ladzina taba'u wa ra'awul adab wa taqatta'at bihimul asbab. Ingatlah di saat orang-orang yang diikuti berlepas diri daripada orang-orang yang mengikutinya, dan mereka semua melihat adab dan terputus segala macam hubungan. Sudah tidak lagi hubungan satu dengan yang lain. Dan di hari kiamat nanti, di saat kemudian mereka masuk ke dalam neraka, dan neraka ditutup rapat oleh Allah SWT, syaitan akan berbicara. Di hadapan mereka berkhutbah. Khutbah yang didengarkan oleh penduduk neraka. Waqala syaitan lamma qudiyal amr. Dan berkatalah syaitan di saat telah diputuskan urusan mereka. Innallaha wa'adakum wa'adal haqqi wa wa'adtukum fa'akhlaftukum. Sesungguhnya Allah telah memberikan janji kepada kalian, janji-janji yang benar. Dan aku juga memberikan janji kepada kalian. Lantas aku pun menyelisih janjiku. Dengan bangganya dia menyampaikan begitu. Itu kalau seandainya kemudian mendapatkan azab, begitu disiksa, begitu saja mungkin jauh lebih ringan. Walaupun itu sangat berat dan dahsyat ya. Dibandingkan dengan ucapan ini. Ucapan ini semakin mengenaskan sekali keadaan orang-orang yang masuk neraka. Ini syaitan ya, berbicara dengan kalimat seperti itu. Aku menjanjikan kalian, tapi aku ingkari janjiku. Wa ma kana li 'alaikum min sultan. Kata syaitan lagi. Dan aku tidak memiliki kuasa atas kalian. Syaitan tidak kemudian merasuki, kemudian mengganti otaknya, kemudian dibikin diprogram, kemudian mengikuti dirinya. Tidak. Tidak ada kuasa seperti itu. Syaitan tidak kemudian menggerakkan tangannya membunuh orang. Ya, ataupun menjadikan berhala-berhala disembah dan diibadahi. Itu kemauan mereka sendiri. Setan menyatakan wa mali wa maka anali alaikum min sultan illa anda autukum fastajabtum li. Aku tidak punya kuasa atas kalian melainkan yang sekedar aku ajak kalian kemudian kalian ikuti aku. Para dai dai ilallah mengajak dengan hujjah, dengan bayan, dengan Al-Qur'an, dengan hadis, kalian tolak. Tetapi di saat ada acara-acara kedumpringan, macam-macam, tidak ada ruang, tidak ada manfaatnya sama sekali, kalian berbondong-bondong. Itu ajakan-ajakan setan. Ini ajakan-ajakan Allah SWT. Itu teriakan-teriakan setan. Ini adalah dakwahnya para anbiya. Kalian memilih ke sana. Itu pilihan kalian sendiri. Setan tidak berusaha untuk kemudian, ya, dengan kekuatan sihirnya kalian tersihir datang kepada acara-acara tersebut. Dan hanya saja aku ajak kalian, kemudian kalian ikuti aku. Fala talumuni walumu anfusakum. Maka jangan kalian kemudian mencela diriku. Cela diri kalian sendiri. Ini ucapan setannya. Ma'ana bimusrifikum wa ma'antum bimusrifi. Aku tidak bisa menolong kalian, kalian pun juga tidak bisa menolong diriku. Inni kafartu bima asyraktumuni min qabl. Sungguh aku telah ingkari dengan apa yang kalian sekutukan diriku dengannya sebelum ini. Innal zalimina lahum adzabun alim. Sungguhnya bagi orang-orang yang zalim itu azab yang pedih. Ini hasil daripada apa yang bisa diambil oleh orang-orang yang tertipu oleh syaitan. Wallahul musta'an. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, demikian apa yang bisa kita pelajari pada pertemuan kali ini. Wa nastaghfiruna wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Thank you.